Ini lagu terakhir dari kita, Via dan juga Sera buat kalian semua. Semoga kalian suka, semoga kalian senang hari ini, semoga kalian semua bahagia. Dan besok kerjanya mulai semangat lagi ya. Terima kasih buat semuanya, Sera Mania juga Vianis yang udah hadir di sini. Terima kasih Fortuna Production. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Yo, lagu terakhir Sera. Nanti yang pulang harus hati-hati di jalan ya. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan peri di dunia bersamamu. Berangkan berakhir cinta kan abadi di tanah anarki romansa terjadi. Asik. Oh, rek. Serra, serra, serra, la simpa luru tak berkuat. Hari-hari yang tak bergerak, setiap detik nyawa ini ku pertahankan untukmu. Alasanku ada di sini, dan balasmu yang ku Coba bareng-bareng. Itu